Bagaimana dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan perbedaan pada umatku adalah rahmat? Ikhtilafu ummati rahmah, bukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi hadis yang tidak mempunyai asal usulnya. La aslalahu, tidak ada sanadnya. Dikatakan bahwa hadis tidak ada asal usulnya, itulah aslalahu, tidak ada asal usulnya. Dikatakan hadis la aslalahu, tidak ada asal usulnya, karena tidak mempunyai sanad untuk diperiksa. Berarti hadis ini beredar saja. Ikhtilafu ummati rahmah, ikhtilafu ummati rahmah. Bertentangan dengan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu dengan tali Allah. Tali Allah, al-Islam. Al-Islam dasar hukumnya, Al-Quran dan Sunnah. Al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.